Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'an. Qala syaykh rahmahullahu ta'ala al-ayat, yani qawluhu ta'ala la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Ini kita baca waktu yang lalu. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-ayah al-maqsud minha at-tasliyah tasliyah lil mu'minin. Ayat ini maksudnya adalah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah tasliyah lil mu'minin, hiburan untuk orang-orang yang beriman. Tentang amma yahsulu lil ladina kafaru min mata'id dunya, menghibur mereka supaya jangan berduka dengan perolehan orang-orang kafir dari berbagai kesenangan dunia, karena watana umuhum fiha, dan bagaimana mereka menikmatinya di dunia ini. Karena dunia ini, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi ini adalah jannah buat mereka, nah, penjara buat orang yang beriman. Karena di dunia ini seorang yang mu'min, dia akan terhalang mengumbar syahwatnya yang haram, seakan-akan dia sedang berada di dalam penjara dan dibebani dengan tugas-tugas. Hanya saja kalau bagi orang yang mukmin, tugas-tugas tersebut adalah tugas-tugas ketaatan. Wal kafir aksuhu, sedangkan orang yang kafir itu sebaliknya, mereka bebas mengumbar syahwatnya, apa yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan dengan mudah, mata mereka lepas tidak terhalang, tangan mereka lepas tidak terbelenggu, kaki mereka, farji mereka, pikiran mereka berkelana semau-maunya. Itu orang kafir. Nah, bagi orang yang mukmin, penjara dunia ini betul-betul sebagai penjara. Nah, penjara bagi orang yang mukmin, surga bagi orang yang kafir. Suatu ketika diriwayatkan oleh Imam At-Tawrani dengan sanad yang jayyid, kata beliau. Sekadar sebagian pentahkik menyebutkan sanadnya jayyid. Juga seperti itu sebelumnya Al-Imam Baihaqi, kemudian setelahnya Suyuti. Setelah Imam Baihaqi, At-Tabrani, kemudian Imam Suyuti juga menukilkan kisah masyhur di kalangan ulama ketika itu. Entah kisahnya memang terjadi demikian, cuma memang mirip satu sama lain. Yang paling akhir dari Imam Suyuti menceritakan tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketika itu menjadi qadhi Mesir. Istilahnya kepala hakim di Mesir ketika itu. Keluar dengan kendaraan mewah. Maksudnya bukan mewah seperti kita, banyak kereta kencana. Nggak. Yang jelas mentereng lah. Berwibawa dengan pakaian dinas. Beliau melewati sebuah jalan. Tiba-tiba dihadang oleh seorang Yahudi penjual minyak dekil, lusuh, kotor. Dihadang, stop, berhenti. Ada apa? Saya mau tanya. Nabi kalian mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kamu sekarang lihat. Dan lihat keadaanmu sendiri. Kamu katanya mukmin, tapi lihat kok kayak gitu mewah sekali kamu. Pakaian mewah, maksudnya pakaian dinas itu, bukan pakaian lusuh kayak kita. Terus kendaraanmu juga masya Allah hebat sekali. Dan lihat keadaan saya, dekil, lusuh, kotor, kayak gini, miskin. Katanya dunia ini surga untuk kami orang kafir, penjara untuk kalian. Dijawab oleh beliau rahimahullah, kalau besok kamu masuk ke dalam neraka, ke dalam azab Allah, apa yang kamu rasakan di dalam azab tersebut dengan apa yang kamu rasakan dibandingkan dengan keadaanmu di dunia ini seperti surga bagi kamu. Kenapa? Kamu bisa enak, tapi kalau kamu besok masuk neraka, lebih dahsyat lagi, lebih celaka lagi. Jadi kamu sekarang dapatkan kesenangan, tapi jangan harap dia di akhirat besok dapatkan. Nah, sedangkan saya, kalau saya besok masuk surga, dapatkan ridha Allah, dibandingkan dengan kesenangan yang saya rasakan sekarang ini, enggak ada artinya. Kesenangan yang saya rasakan ini seperti penjara. Seperti penjara, tidak ada apa-apanya dibandingkan surga yang nanti saya peroleh. Mahum disebutkan dalam kalau riwayat dan Suyuti, kalau Jan Baihaqi yang anak ingat, mendengar jawaban seperti itu, saat itu juga Yahudi tadi masuk Islam. Masuk Islam. Ala kulli hal, kisah itu masyhur ya, dituliskan, dinukilkan oleh para imam. Nah, mungkin salah satunya kalau yang disebutkan At-Tabarani katanya sanadnya jayid, tanah lupa juga, tapi tentang qadi yang ketika itu, di masa beliau. Nah, baik. Nah, itu sudah dunia ya. Dan disebutkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min. Beliau menyebutkan situ mukmin dengan alif lam. Ya, kalau itu menunjukkan berarti orang yang mukmin di sini mempunyai betul-betul mukmin yang sesungguhnya. Orang yang betul-betul mukmin memang merasakan bahwa dunia ini seperti penjara bagi dia. Yang betul-betul mukmin, dunia ini betul-betul seperti penjara bagi dia. Gimana penjara? Bayangkan orang yang ini burung yang dalam sangkar. Kata orang Padang, mato lapeh badan tak kurung. Matanya lepas tapi badannya terkurung, tidak bisa bebas. Tapi orang yang mukmin bukan hanya matanya yang terkurung, bukan mata badannya saja yang terkurung, matanya pun terkurung. Tidak bisa dia lepaskan begitu saja untuk melihat apa yang bisa terlihat. Yaitu orang betul-betul mukmin. Tangannya tidak melepas, menjangkau, menyentuh apa saja yang bisa disentuh, apa yang dipegang. Itu mukmin. Yang menunjukkan betul-betul orang yang betul-betul beriman, dunia ini betul-betul penjara. Dia terbebani, terbelenggu ini dengan tugas-tugas ketaatan, dan itu bukan sebuah taklif bagi dia, dan itu bukan sebuah beban. Karena bagi orang yang beriman itu merupakan kenikmatan. Tempat dia beristirahat dari sumpeknya dunia, urusan yang dia hadapi, dia labuhkan semuanya dalam sholat. Seperti itu juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah min mu'minin da'if wa fi kilayhima khairun. Al-mu'minul qawi, orang yang betul-betul mukmin, yang betul-betul kuat, itu lebih dicintai oleh Allah. Khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah amalnya. Ala kulli hal, yang disebutkan oleh beliau di sini mengingatkan kita, Allah menyebutkan, mengajarkan kepada kita untuk tidak terkelabui dengan, jangan terpesona dengan keadaan mereka. Jangan terpesona, jangan terkagum-kagum dengan glamornya hidup mereka, bebasnya mereka. Makanya sering diingatkan di sini, thalabatul ilmi salafiyyin tidak pantas untuk mereka kagum dengan namanya artis, dengan namanya selebritis. Tidak pantas. Terlalu mulia kalian itu untuk mengidolakan orang-orang fasik seperti itu. Ya, orang-orang yang ya menyimpang. Allah perintahkan untuk begini, mereka melakukan yang sebaliknya. Tidak pantas untuk punya rasa kekaguman dengan orang-orang seperti itu. Lihatlah, kalau kalian mau kalian membaca sejarah, kalian bolak-balik baca sejarah. Lihat para sahabat, para salaf. Hidup mereka sudah menjadi darah daging sejak kecil mereka dalam masa jahiliyah. Apa kejahatan apa yang tidak mereka lakukan? Nah, khamr setiap hari, judi setiap hari, membunuh, merampok, berkelahi hari-hari, terbiasa, bahkan itu jadi budaya leluhur, budaya mereka, kebiasaan. Tidak jantan ketika itu kalau kamu gak minum khamr, gak kumpul pasar malam adu otot, nah, berkelahi, tidak jantan, nah, ya. Tapi ketika mereka didatangi oleh Rasulullah SAW, diajak mereka kepada Islam, diajak mereka kepada hakikat sesungguhnya sebagai seorang manusia, sadar mereka berubah 180 derajat keadaan mereka. Hal-hal yang dahulunya itu adalah perkara yang tidak pernah diajarkan Islam, betul-betul mereka terlalu tinggi saya untuk berbuat seperti itu lagi, terlalu mulia saya untuk jatuh seperti ini lagi. Itu mereka sampai terperangah Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau mencacati salah seorang sahabat, ya benata sauda, ya benat sauda, eh anak perempuan hitam. Subhanallah. Dengar sahabat Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah, down, betul-betul jatuh, terpukul Abu Dzar Al-Ghifari. Betul, setua ini ya Rasulullah, ala kibari sini, sudah setua ini kok masih saya punya watak jahiliyah. Gak main-main ini berarti. Nah, akhirnya betul-betul dia tunjukkan bahwa saya benci dengan yang namanya jahiliyah. Beliau santuni, beliau perbaiki hubungannya dengan sahabat tadi. Sampai orang pun heran ketika berjalan berdua, kamu itu siapa? Budak, pembantu saya. Kenapa enggak kamu bagi pakaian apa namanya yang sewajarnya sajalah? Dilebihkan pakaian yang enggak yang apa namanya bukan menunjukkan pakaian itu. Orang jadi enggak tahu kalau dia itu statusnya pelayan. Abu Dzar. Sama, hampir sama mewahnya. Gitu. Siapa itu? Pelayan saya. Kenapa? Kok pakaiannya kok sama sedangkan mahalnya? Sebagai tanda. Nah, ini para mereka para salaf. Dan mereka betul-betul sangat-sangat ingin merasakan manisnya iman. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, mangkana fihi salatsun mangkana fihi man kunna fihi wajada bihinna wa halawatal iman. Salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, lezatnya ketaatan. Betul-betul dia lebihkan, walaupun mungkin itu harus dia terkurangi penghasilan dia, tapi tidak peduli, yang penting Allah suka sama saya, yang penting Allah cinta pada saya dan dapat dia merasakan. Bukan kita, bukan hanya para salaf, ada salafnya juga dalam Al-Quran juga kita lihat bagaimana ketika Nabi Musa mendahului kaumnya sampai ke Bukit Tursina, kenapa kamu kok tergesa-gesa? Ya Musa, Allah mengatakan, Allah menceritakan itu, kemudian Nabi Musa berkata, agar engkau ridha kepadaku ya Allah, ya supaya Allah ridha. Ini mereka yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Cinta itu bukan di lisan. Saya suka Supermi, kan bahasanya juga anak wahibu Supermi ya. Nah, sama-sama hub. Tapi enggak mungkin antum setiap saat makannya Supermi. Walaupun iklannya kayak itu anak wahibu Supermi. Ya. Makannya nasi juga. Ya, suka. Ini enggak bisa disamakan dengan dan itu juga ya sekedar suka karena lisannya. Tapi kalau yang namanya cinta itu amalan qalbiyah dan tidak dengan lisan. Kalau memang cinta itu ada di dalam hati, itu yang mendorong orang itu untuk taat, orang itu untuk bersegera. Makanya ketika dikatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma, dia kesampingkan semua yang selain Allah dan Rasulnya. Dia bersegera kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu luput dia hal-hal yang disukai oleh Allah, dia pun merasa menyesal, kecewa. Walaupun itu amalan-amalan sunnah yang remeh. Menyesal. Apa misalnya? Amalan-amalan sunnah yang remeh, amalan iman yang paling rendah. Imatatul adha 'anit thariq. Sekarang sering kita ada batu di jalanan, kerikil di jalanan. Kadang-kadang ingat di Damaskus itu orang mu'alaf Perancis kalau tidak keliru. Subhanallah, begitu semangatnya dia menjalankan sunnah. Setiap ada kerikil yang mengganggu di jalan itu tendangnya ke tepi. Kadang-kadang hampir terpleset dia jatuh. Insyaallah. Nampak daha. Tidak boleh sebetulnya membuang daha sembarangan. Ya. Harus ditimbun dan sunnahnya harus ditimbun. Harus ditimbun, enggak boleh dibiarkan kelihatan. Ludah, daha harus dibuang, ingus. Ya, harus di kalau kita meludah dibuang, ya, ditutup. Nah, seperti itu misalnya, ya, apalagi hal-hal yang lebih besar dari itu dari nah, ketika orang itu mendahulukan semua yang datang dari Allah, tentu memang semampunya. Tapi jangan semampunya kita ukur dengan kelemahan kita. Kadang-kadang kita mengukurnya itu dengan semampunya itu kita belum berbuat, tapi sudah, ah itu kan katanya semampunya. Fattakullah mastata'tum dijadikan dalil. Padahal belum berbuat. Ya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Kalau memang dia mencintainya karena Allah, pasti ada nasihat. Pasti siap dia menyikapi kalau misalnya saudaranya itu ada kekeliruan. Nah, tidak dibiarkannya. Dia ingin saudaranya selamat sebagaimana dia ingin juga selamat. Nah, bukan cinta yang buta. Cinta yang buta kepentingannya dunia. Ya, urusannya dunia. Ditutupi, dibela, enggak tahu, enggak peduli pokoknya salah benarnya. Enggak mau dia cari pembanding untuk melihat benar enggak. Dia saudara saya, sahabat saya. Tidak seperti itu. Ya. Dia berpisah dan bergaul dengannya itu karena Allah. Kemudian yang ketiga, an yakraha an yauda ilal kufri ba'da idz anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdzafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Kekafiran itu juga banyak sebagaimana iman banyak cabang-cabangnya. Ada kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam kekal di neraka, ada yang tidak. Walaupun tidak sampai keluar dari Islam, pelakunya masuk neraka. Tanya sama Rasulullah. Rasulullah menyebutkan apa? Ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa. Aku lihat mayoritas penduduk neraka siapa? Kaum perempuan. Ya Rasulullah, yakfurna billahi wa rasulih. La. Apakah mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Yakfurnal ashir. lupa kebaikan suaminya, panas setahun habis dengan hujan sehari, hilang sudah, lupa kalau suaminya selama ini masya Allah sayangnya sama dia. Gara-gara sekali bah, marah dan keluar ucapan, gak pernah aku lihat kamu baik sama saya. Hilang semua. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran, setelah Allah, dan kekafiran itu banyak macam-macamnya, termasuk diantaranya apa? Maasi, kemaksiatan, dosa, kejelekan, kekufuran kan bentuk. Benci kepada itu. Benci untuk melakukannya. Nah, perkara-perkara jahiliyah banyak itu kufur. Nah, membanggakan diri, mencela nasab, apalagi slogan-slogan jahiliyah, kaumiyah, kemudian meniahah, meratapi mayat, mengejek, ya, mengejek orang, mencaci orang itu perkara jahiliyah. Benci kepada itu, betul-betul dia benci setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana benci untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau masih, kan, mungkin pembandingnya, ya misalnya menguji kita, untuk menahan ya, karena sebagian salaf itu diceritakan dari Umar bin Khattab juga, beliau pernah meletakkan tangannya di atas bara api, sampai hampir melepuh, panas sudah. Nah, rasakan kamu, di akhirat lebih panas lagi. Untuk mengingatkan dirinya, untuk mengingatkan, jangan, hati-hati. Neraka Allah itu lebih panas, lebih dahsyat panasnya. Ya, api dunia itu 1/70 kali dari nerakanya Allah. Kadang-kadang kalau kita misalnya kadang-kadang nekat, kadang pingin-pingin apa namanya nekat ya, memang mau berbuat dosa. Sepertinya merasa kuat dengan neraka tersebut, merasa tahan. Nah, untuk mencegah itu, bayang-bayangkan saja. Atau cobalah letakkan di atas kompor tangan itu. Ketika ingin ada dorongan berbuat maksiat. Dan ingatkan bahwa neraka Allah 70 kali lipat. Cuma kita kadang-kadang gak merasa... itu kan nanti, nah, kadang-kadang kalau yang kita masih muda, nanti kan bisa taubat. Iming-imingan kan gitu, nanti kan bisa taubat. Siapa yang berani menjamin? Habis baru melakukan maksiat, disambar malaikat maut kemana? Hah? Nah. Berdunia bohong, dusta, nipu. Baru selesai bohong, nah disambar malaikat maut, kemana itu akhirnya? Taib, nah itu. Tiga hal ini yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Semua hal yang terkait datang dari Allah membuat dia merasakan tenang. Membuat dia merasakan tentram. Dan apa namanya, membuat dia selalu bersegera dan selalu berhati-hati. Dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib qala rahimahullah, kita lihat. Nah. Ini ayat ini adalah hiburan. Jadi janganlah terkecoh, jangan kamu terpesona, jangan kamu terkagum-kagum dengan orang-orang yang mereka itu bolak-balik, orang-orang kafir yang berkeliling di muka bumi ini, di negeri-negeri dengan perdagangan, dengan kedudukan, kekuatan, pasukan. Itu semua kata Allah dalam mata'un khalil, kesenangan yang sedikit. Sedangkan tempat kembali mereka adalah jahannam. Kalian kan juga baca ya. Kenapa? Apa sebabnya Rasulullah sampai meninggalkan istri-istrinya, sampai turun ayat ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ketika turun ayat ini, Rasulullah dalam keadaan menjauhi istrinya selama sebulan. Masyhul hati beliau. Apa yang beliau simpan dengan istri yang lain terbongkar sampai tersebar semua kepada kita istri-istrinya. Beliau merasa enggak enak hati. Akhirnya beliau bersumpah untuk tidak mendekati mereka selama sebulan. Ila namanya. Dijauhi mereka sebulan. di sebuah loteng di dalam rumah beliau. Tidak ada sahabat yang berani mendekat kepada beliau. Umar mencoba memberanikan diri. Anas pernah sampai terdengar berita dahsyat, lebih dahsyat dari serangan Romawi. Bagi para sahabat lebih dahsyat, bagi Umar lebih dahsyat daripada serangan Romawi ke Madinah. Apa yang terjadi? Talaqa nisa'an. Talaqa nisa'ahu. Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Itu selentingan yang terdengar. Umar bin Khattab merasakan goncangan luar biasa. Benar enggak ini? Tanya keliling. Akhirnya beliau sampai ke tempat peristirahatan Rasulullah. Begitu masuk melihat keadaan Rasulullah berkeliling, lihat keliling rumah dalam ruangan itu, menangis dia. Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah. Khizanatul ard, perbendaharaan dunia ini di tangan engkau. Sementara kehidupanmu seperti ini ya Rasulullah. Setumpuk gandum, kurma, terus bantal yang isinya sabut, tikar, ya, tercetak di lambung beliau, bagian tubuh beliau, bekas-bekas tidur di atas tikar. Masya Allah, antum belum pernah ngerasain kan? Yan? Udah, Yan? Angat loh tikar itu. Kalau kita dulu pakai sholat, masih ada bubah? Masih. Itu termasuk barang mahal ya sekarang ya. Tikar pandan, ya, yang kadang-kadang kecil itu, ya, itu yang mahal itu yang kecil, ya, anyamannya rapat itu, masya Allah, sampai-sampai hitam tempat sujud. Nah, Rasulullah tidur di atas tikar seperti itu. Ya, itu modelnya tikar ya, anyaman. Subhanallah, nangis Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, penguasa langit dan bumi. Ya, apa pilihan Allah. Sementara seperti ini bekalmu ya Rasulullah. Doakanlah agar umatmu dapatkan kelapangan ya Rasulullah. Sementara orang-orang Romawi, Persia begitu menjadi glamornya kehidupan mereka. Bangkit Rasulullah, apa engkau masih ragu? Itu untuk mereka di dunia, untuk kita di akhirat. Untuk mereka di dunia, untuk kita di akhirat. Selesai. Tenang Umar. Kemudian baru beliau istilahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Rasulullah terhibur. Nah. Ya Rasulullah, kalau kita orang-orang Quraisy kan begini sama istri itu. Kita yang kuasa. Kalau Hafsah yang seperti ini tak gini kan ya Rasulullah. Ya Rasulullah kan, ya ini dua orang itu. Yang Aisyah dan Bunda Hafsah seperti ini. Datang dua-dua bapak. Abu Bakar kemudian datang kepada Aisyah, Umar datang kepada Hafsah. Apa yang kalian perbuat dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah marah, Allah marah habis kalian. Nah, ya, dia Rasulullah setelah 29 atau 30 hari kemudian menemui istri-istrinya dan beliau mulai dari Aisyah radhiyallahu anha. Turun ini dibacakan dalam surat apa? Al-Azab Ta'ala ini. Umatnya pun nawa sarah pun nasarahan jamilah. Kalau kalian memang menginginkan dunia dan semua gemerlapnya, sini saya ceraikan kalian, saya kasih kalian dunia. Disuruh pilih, ya Rasulullah enggak mau, saya lapor ke orang tua. Pokoknya saya milih engkau dan akhirat, milih Allah dan Rasulnya. Ternyata yang lain juga sepakat enggak mau pisah sama Rasulullah. Akhirnya apa? Siap untuk sengsara melarat. Nah, yang kadang-kadang sampai berhari-hari bahkan 3 kali hilal di rumah Rasulullah enggak nyala kompor. Enggak nyala api. Yang ada cuma kurma dan air. Siapa yang tahan? Subhanallah, itu yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ubtulina bid-darra fasabirna. Fasabarna. Wa butulina bis-sarra falam nasbir. Dulu kami diuji oleh Allah dengan kesulitan, intimidasi, tekanan, pengusiran, pembunuhan, permusuhan. Kami bisa sabar. Tapi kami diuji oleh Allah dengan kesenangan. Gak bisa sabar kami. Gak bisa sabar maksudnya kurang sempurna dalam mensyukuri nikmat Allah. Ini mereka. Gimana dengan kita? Gizi kita mungkin lebih hebat, lebih baik dari mereka. Fasilitas kita lebih hebat daripada mereka. Kenapa kita bisa tertinggal jauh? Yang mendorong itu yang mungkin kurang. Kita cuma bisa mengatakan memang cinta kepada mereka, tapi gak ada antusias kita untuk mengikuti jalan mereka. Kurang semangat kita. Mereka di zaman itu memang betul mengatakan, aku gak peduli amalanku seperti apa, tapi mereka berbuat. Aku cinta pada Allah dan Rasulnya, aku cinta pada Abu Bakar dan Umar, tapi aku, dan aku gak peduli amalan aku seperti mereka atau tidak, tapi mereka berbuat. Dalam usia hampir 100 tahun, 80 tahun lebih, seorang Anas bin Malik membanting seorang pemuda musuh yang belasan tahun dari atas kudanya, diterkam oleh Anas bin Malik. Dalam usia 80 tahun lebih. Bisa kaget sama anak-anak muda yang ikut dalam pasukan itu. Ya Syekh, Anda, kami jaga dulu dari maksiat, maka sekarang Allah jaga dia untuk kami. Dijaga oleh Allah. Ya. Jangan terkecoh, jangan terkagum-kagum dengan mereka. Mereka itu ibaratnya rapuh. Kalau antum mau baca tulisan-tulisan orang-orang dulu tentang mereka, banyak pernyataan-pernyataan mereka yang membuat kita tuh mestinya bangga, kasihan kepada mereka. Ya. Betapa mereka itu sebetulnya ingin iri dengan muslimat, dengan muslimin. Iri. Mereka bisa terhormat, bisa punya suami, punya anak. Sementara mereka ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu laki-laki ke laki yang lain, ke perempuan. Subhanallah. Ternar nama mereka, tapi hampa. Sering berujung dengan kematian, bunuh diri. Karena rapuhnya mereka. Yang laki-laki juga demikian. Apa yang mau dikagumi seperti orang-orang seperti ini? Ya, nah, maka para thalabah lebih-lebih tidak pantas untuk mengagumi mereka. Ini umum. Jangan kamu tertipu, terkelabui, terkagum dengan mereka. Lebih-lebih para thalabah yang belajar. Nah, izzah. Ya, tanamkan dalam dirinya. Ya, qala ma'wahum jahannam, tempat mereka kembali mereka adalah neraka jahannam. Kata beliau rahimahullah. Nah, itu semua tana'umhum fiha wa taqallubuhum fil bilad, dan bolak-baliknya mereka di negeri itu bi anwa'i tijarat wal makasib wal ladzat, dengan berbagai macam perniagaan, usaha dan kelezatan, wa anwa' wal izz, berbagai jenis kemuliaan, wal ghalabah fi ba'dil awqat, dan kemenangan pada waktu-waktu tertentu. Tidak selamanya mereka menang. Kalaupun mereka menang, bukan karena mereka hebat. Ingat, mereka menang, orang-orang kafir menang bukan karena mereka hebat, tapi karena mukminnya lemah. Kaum muslimin lemah, bukan karena mereka hebat. Inna kaida syaitana kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah. Ya, bukan karena mukmin itu, bukan karena mereka hebat, enggak. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ketika orang itu ini apa, sebenarnya dia diganggu musuhnya bukan karena musuhnya hebat, tapi karena pelindung dia melepaskan dia. Allah enggak suka. Enggak mau orang mukmin itu seperti itu, dilepaskan dia. Akhirnya apa? Dicaplok sama musuhnya. Itulah yang terjadi. Bukan karena mereka hebat. Bukan karena mereka hebat, tapi kaum musliminnya kan dicabut oleh Allah rasa gentar dalam hati orang-orang yang kafir itu terhadap kaum mukminin, dan kemudian ke dalam hati kaum mukminin dimasukkan apa? Wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Qala rahimahullah, fa inna hadha kullahu mata'un qalil, ini semua adalah kesenangan yang sedikit, sementara, dan itulah dunia. Makanya dalam nanti antum lihat yang belajar nahwu, syawahid dari kalimat ini, la tiba li aishin madamat munaghasatan laddatuhu biddikaril mauti wal harami. Coba nanti cari apa syawahidnya di situ. La tiba li aishin, la tiba li aishin, madamat munaghasatan ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. Apa enaknya hidup selama dia munaghasatan ladzatuhu, tercekat kelezatannya karena di balik itu ada kematian dan ketuaan. Apa enaknya kalau misalnya kesenangan itu dibayang-bayangi dengan tua dan mati? Tua gak bisa sempat menikmati. Nah, mana ada orang tua yang senang-senang, artinya sudah jompo, sudah lunglai, mau menikmati apa lagi dia? Kesenangan apa? Mau pergi piknik-piknik, udah tua, udah rapuh tulangnya. Atau mau menikah lagi, tambah lagi, tambah lagi, mah juga gak mampu. Nah, itu dari yang tua. Kalau misalnya al-maut, begitu sangat semangatnya, belum sempat dia menemati, tengah jalan, buat disambar malaikat maut. Nah. Ya, apa enaknya? Tapi cari syawahidnya di sini. Dalam pelajaran apa? Dalam pelajaran nahwu, bab apa itu? La tiba li aishin madamat munaghasatan ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. Harami. Nah, kata beliau rahimahullah, fa inna hadha kullahu mata'un qalil laisa lahu thubutun wala baqa, ndak tetap dan ndak kekal. Itulah dunia, itulah dunia. Dan orang-orang yang menikmati dunia itu seperti itu, dianggap mereka itu sedang apa namanya mabuk. Sadarnya kapan? Ketika mati. Sadarnya kapan? Ketika mati baru tahu, oh dunia ternyata begini. Nah, bal yatamatta'una bihi qalilan, bahkan mereka bersenang-senang dengan dunia itu sedikit. Wa yu'adzabuna 'alaihi tawilan. Inilah akhirnya apa? Dunia ini menjadi surga bagi dia, tapi nah, sengsara dia di akhirat nanti dibandingkan. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan dicelupkan, ya, didatangkan seorang ahli dunia yang begitu senang selama dunia dan dia penduduk neraka. Sudah ditakdirkan dari sananya dia adalah penghuni neraka. Tapi di dunia adalah orang yang paling senang hidupnya, paling mewah. Paling mewah, paling banyak bisa mengumbar syahwatnya. Dicelupkan sesaat ke dalam neraka, kemudian dia keluar, dikeluarkan kembali. Lalu ditanya oleh Allah, bagaimana? Kau pernah merasakan kesenangan selama ini? Enggak ya Rob. Baru sejenak, baru sekejap dia merasakan azab di dalam neraka itu. Lupa dia dengan kesenangan yang sekian tahun dia rasakan di dunia. Bagaimana kalau selamanya? Kemudian didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia ahlul jannah. Dicelupkan dia sejenak, sekejap saja di dalam surga. Lalu ditanya oleh Allah, gimana? Pernah merasakan sengsara selama ini? Enggak ya Rob. Enggak pernah. Kenapa? Hilang. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang baru saja saya rasakan. Itu dunia. Sijnul mukmin, itulah penjara. Makanya ketika tadi Ibnu Hajar ataupun siapa yang ditanya oleh orang Yahudi tadi, lihat bandingkan keadaan saya, katanya dunia itu penjara orang yang beriman, penjara bagi kamu, surga bagi aku. Kok sekarang saya seperti ini? Sengsara melarat seperti ini. Kamu, kalau kamu nanti masuk neraka, dibandingkan dengan kesenangan yang kamu sekarang ini masih mending, ini surga bagi kamu. Dan saya, kalau saya masuk surga dan keridhaan Allah, yang seperti ini mewahnya, ini penjara bagi saya. Mahum. Nah. Dan itulah dunia. Wa yu'adzabuna 'alaihi tawilan, dan mereka disiksa sepanjang waktu, ini sangat lama. bahkan selama-lamanya di neraka. Hadihi a'la halati takunu lil kafir, inilah setinggi-tinggi keadaan orang yang kafir. Waqad ra'aita ma ta'ulu ilaih, dan kamu sudah lihat kemana mereka. Ini dalam neraka. Enggak usah kagum. Ya. Tanamkan izzah dalam diri kita. Para thalabah mestinya ada sesuatu yang lebih mulia yang mereka sangat incar. Ya. Yang mereka sangat, dari teman-teman mereka dari kalangan jin pun begitu antusias ingin menghilangkannya dari kita. Ibaratkan oleh Ibnu Qayyim, rumah yang kaya, yang isinya mewah, perabotannya lengkap, mahal. Kemudian ada satu lagi rumah yang bobrok, runtuh, hancur, dinding-dindingnya jebol, atapnya ambruk, perabotannya enggak ada yang bagus, rusak semua. Kira-kira mana yang diincar maling dan rampok? Mana yang diincar maling dan rampok? Yang masih utuh kan? Yang masih utuh kan? Kalau yang sudah bobrok ini jadi sarang kan? Dia tinggal di situ. Seperti itu hati orang-orang yang beriman. Hati antum para thalabah itu diincar oleh syayatinul ins wal jin. Mahal. Diincar oleh syayatin dari kalangan manusia dan jin. Kalau hati yang kalian sudah hancur, jadi sarang. Tidak ada gunanya. A'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, percuma. Tapi karena hati-hati itu masih hidup, itu sangat, bagaimana kalian berusaha untuk membersihkan, dia pun berusaha untuk mengotorinya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kalian kan hafal hadis ayatnya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Ya, hafal kan surat apa? Al-Mu'minun. Baca itu. Setiap kali ada bisikan godaan, bahkan ketika diganggu oleh syaitan dalam sholat. Misalnya kadang-kadang kita semua sadarnya, kalau di luar sholat itu enggak ada yang batuk ini. Nanti kalau udah sholat baca, ada yang anu juga merasakan seperti itu. Bahkan gatal muncul kan, mau batuk, ya Allah. Ini syaitan ini yang ganggu. Bagaimanapun syaitan mengincar kelemahan kita, menunggangi kelemahan kita. Untuk apa? Mengganggu kita dalam sholat. Pilek kita itu wajar, memang penyakit dari Allah. Dia manfaatkan supaya apa? Kita enggak konsen dalam sholat kita. Dicitik supaya apa? Batuk, bukannya sholatnya udah hilang. Nah, itu kerjaan syaitan. Betul-betul kalian doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Hatinya tutup pasrah pada Allah, insya Allah hilang. Itu tajriah. Ya alhamdulillah ya, selama ini memang setiap kali ada goreng, bahkan dang belakang pun juga begitu. Kan enggak boleh salat itu menahan dua ya, angin dan ya, enggak boleh kan? Tapi qadar Allah, waktu sudah mepet, kalau kita tinggalkan misalnya salat sebelum subuh, itu sering datang setannya. Supaya apa? Ke belakang dulu. Akhirnya apa? Lewat kita. Nanti enggak sempat salat qabliyah. Padahal salat qabliyah subuh itu khairun minat dunia wa ma fiha, iya kan? Lebih baik daripada dunia dan sisi. Nah, udah azan mau takbir, aduh, padahal ternyata hasil saya kita tunggu juga nggak keluar misal. Itu syaitan itu. Bismillah, doa, ta'awudz, a'udz billah min hamazat syaitan, rabbi a'udz bika min hamazat syaitan, a'udz bika rabbi. Betul betul, insya Allah hilang. Ini itu, apalagi misalnya yang lebih berat ya, godaan-godaan, ya. Minta perlindungan, jangan kita kadang-kadang ngandalkan diri. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain. Kalau misalnya seorang guru bertanya kepada muridnya, kalau kamu lewat di sebuah petanahan, ini sebuah kebun, ladang orang misalnya, ada anjing penjaganya, kamu gak ada jalan lain di situ, harus lewat situ, gimana misalnya? Kamu lewat situ digonggongin anjing, gimana? Ya saya lempar, dikejar kamu, digonggongin terus. Kamu enggak akan bisa lewat di situ kecuali kamu harus sih menghadapi anjing itu. Ya lu gimana? Ngapain capek-capek minta sama pemiliknya? Pak, pak tolong, kalau anjing di kebun itu kita minta tolong, pak tolong anjingnya, saya mau lewat, iya kan. Nah, setan anjingnya manusia, lalu minta tolong kepada pemiliknya, minta tolong kepada pemiliknya. Paham ya? Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Insyaallah cukup, insyaallah. Subhanakallahumma hamdika, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.